hati ini. Oh, karena kau yang ku sayang telah ingkari janji. Masih belum sampai seumur jagung, kita sulam benang benang cinta. Teganya engkau berselingkuh, oh, menodai kesucian cinta yang ku miliki. Nasi yang ku makan terasa sekam. Kesucian